kita bawain lagunya Mungkin Aku Milikmu. Kupikir kau sudah melupakan aku, ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku ia mau menunggu untukmu. Sampai pagi, tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku yang mau menunggu untukmu, untukmu. Dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai dan aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi, tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini, tunggu aku di sini. Sampai ketemu di sesi kedua nanti setelah break.